Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan menjadikan kami Sobat Herbal sebagai referensi dalam dunia kesehatan Anda. Baik sob, pada kesempatan ini Mimin mau menjelaskan makanan pengganti untuk gula, karena banyak nih di antara sobat-sobat yang bilang, "Wah, dokter ini dilarang makan ini, dilarang makan itu, enggak ngasih solusi." Nah, nih Mimin mau kasih solusi nih. Sebetulnya kalau sobat-sobat nonton videonya secara lengkap, yang sudah ada ya, Mimin sertakan videonya, pasti nggak akan ada kesalahpahaman ini. Oke, Mimin mau ngejelasin nih, ada banyak sebetulnya makanan pengganti dari apa yang Dr. Zaidul larang. Nah, terutama nih untuk yang pertama yang sering ditanyakan, yaitu makanan pengganti untuk gula. Nah, hingga kini gula masih menjadi bahan utama untuk memaniskan beragam makanan. Tak hanya menambah rasa manis, gula juga dipercaya dapat meningkatkan aroma suatu sajian. Meski begitu, terlalu banyak mengkonsumsi gula pasir dapat meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Hal ini tentu akan berpengaruh buruk kepada kesehatan tubuh kita, bahkan dapat meningkatkan resiko terkena diabetes. Nah, sekarang gak usah bingung lagi nih. Bagi sobat yang suka manis, ada beberapa bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasa manis pada makanan meskipun tidak menggunakan tambahan gula. Yang pertama apa? Nah, berdasarkan beberapa sumber yang Mimin baca, salah satunya adalah madu. Nah, kenapa madu? Karena madu ini menjadi salah satu pemanis yang sering digunakan sebagai pengganti gula karena rasa manisnya yang hampir serupa. Madu juga sangat cocok dikombinasikan ke dalam berbagai sajian, mulai dari dessert hingga minuman segar, karena teksturnya yang kental sangat mudah larut, sehingga tak akan merusak tekstur asli makanan atau minuman. Meski rasa manisnya serupa dengan gula, namun madu dinilai lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Di dalam madu terdapat beragam mineral, vitamin, dan asam amino yang dapat meningkatkan stamina serta kekebalan tubuh. Bahkan, madu telah dikenal dari dulu sebagai salah satu bahan campuran jamu dan obat alternatif untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Gimana sob? Nah, masalahnya madu itu kan susah ya nyarinya dan harganya lumayan mahal. Pengen sih Mimin ngejelasin gimana caranya cari madu yang asli, karena jangan sampai malah sobat beli madu yang abal-abal. Yang paling pertama yang harus kita ketahui, madu asli itu tentu nggak bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Ya, kalau ada madu dengan label-label yang dikeluarkan oleh produk tertentu, sebaiknya jangan deh. Mending cari madu yang sumbernya sohih, sob. Oke, yang kedua, kita juga bisa menggunakan kurma. Bahan kurma ini dikenal sebagai salah satu makanan pembuka yang sering disajikan saat bulan Ramadan. Benar nggak, sob? Nah, kurma ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai penambah rasa manis pada makanan atau minuman segar. Kurma juga memiliki kandungan serat, pangan, dan glukosa alami yang mudah diserap tubuh, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Tak heran kan kalau kurma ini sering dipilih untuk menghasilkan rasa manis yang lebih sehat pada olahan kue atau smoothie. Saking populernya, kini mulai bermunculan gula kurma yang dapat digunakan sebagai pengganti teh, kopi, atau susu. Suatu saat Mimin pengen deh nunjukin sama sobat gimana bikin kopi yang pemanisnya menggunakan kurma. Mimin pernah buat loh, rasanya yummy. Kemudian bahan yang ketiga yang dapat digunakan sebagai pemanis yang paling mudah sobat-sobat cari, apa itu? Nah, ini dia, gula merah. Gula merah itu banyak jenisnya sob. Ada gula aren, ada gula kelapa, ada gula macem-macem deh. Nah, ini yang Mimin punya adalah gula aren. Rasa gula aren itu manis, kemudian ada aroma yang khas dari gula aren. Nah, kalau sobat mencari gula, kalau Mimin sarankan sih ya gula aren aja, karena kita bisa dengan mudah membedakan mana gula yang asli, gula aren asli, dan gula campuran. Karena sekarang banyak juga penjual-penjual yang ngakalin gula aren ini dicampur dengan gula pasir. Ya, sama-sama aja deh. Nah, gitu ya. Caranya yang paling mudah bisa dirasakan dari aromanya dan teksturnya. Warnanya pun agak hitam kecoklatan. Kalau teman-teman menemukan gula aren yang warnanya agak putih atau hitam, terlalu hitam, sebaiknya jangan dibeli ya. Pilih gula aren yang warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Oke, itu aja mungkin ya sob, 3 makanan pengganti untuk gula. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjadi lebih sehat lagi dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.